الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari syarah al-usul al-thalathah karya Syekh Fauzan bin Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan ya al-mas'alatul ula, masalah pertama. Hal pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah yaitu al-ilm. Qauluhu al-ilm, al-muradu bil-ilm huna huwa al-ilm syar'i. Perkataan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yaitu al-ilmu, al-ilm. Yang dimaksud dengan ilm di sini adalah ilmu syar'i. Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuh. Karena yang wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu syar'i. وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر او انثى او حر او عبد او غني او فقير او مالك او صعلوك. Masalah-masalah ini ya yajib ta'allumuha, wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau seorang ya hamba, seorang budak. Au ghaniyin au fakirin, atau orang itu kaya ataupun miskin, apakah dia raja au malikin au su'luk, atau orang ya orang yang miskin ya bawahan. Kullu muslimin yajibu alaihi ayata'allam hadhil masail al-arba'. Setiap muslim wajib untuk mempelajari empat masalah yang akan disebutkan oleh penulis ini, yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat as-sabr. Wa hadha ma yusammihi al-ulama bil wajib al-aini. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca perkataan pensyarah bahwa ya ketika ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim untuk pelajari empat hal tersebut, maka yang dimaksud adalah wajib aini, fardu ain. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang ya di kalangan kaum muslimin. Fassalawatul khams 'alal rijali wan nisa. Ya, salat lima waktu bagi laki-laki dan perempuan itu fardu ain. Wa salatul jamaah fil masajid 'alal rijal. Kemudian salat jamaah di masjid bagi laki-laki ya. Menurut pendapat sebagian ulama di sebagian mazhab, maka solat jamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib, fardu ain. Hadza wajibun ala kulli fardin minal muslimin ay yata'allamaha. Maka ini adalah wajib bagi setiap orang di kalangan kaum muslimin, di umat Islam, untuk mempelajarinya. Walidzalika qala yajibu alaina wa lam yaqul yajibu ala ba'dina. Ya, oleh karena itu penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata wajib bagi kita dan beliau tidak berkata wajib bagi sebagian dari kita. Wa inna ma qala yajibu alaina ya'ni ma'syarul muslimin. Akan tetapi penulis berkata wajib bagi kita ya'ni seluruh kaum muslimin. Fa hadha min al-'ilmi alladhi yajibu ta'allamuhu 'ala al-a'yan li'anna al-'ilma 'ala qismain. Maka ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang ya. Yajibu ta'allamuhu 'alal a'yan, yakni ini fardu ain, karena ilmu itu ada dua. Jadi di sini pensyarah yaitu Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau hendak menyebutkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang tidak bisa diketahui oleh seseorang kecuali melalui jalan wahyu, itu ilmu syar'i ya, melalui jalan wahyu, harus melalui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa direka-reka sendiri, tidak bisa dipikir-pikir sendiri. Tidak peduli seberapa pintar orang tersebut, seberapa bijak orang tersebut, dia tidak akan bisa mengetahui ya yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi dia wajib untuk mencari tahunya dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu ketika ya seseorang walaupun dia pintar sekali atau bijak sekali ya, arif, orang yang bijak atau orang yang pintar, kemudian berusaha mencari tahu ya sebagaimana perkataan mereka hakikat Tuhan gitu ya, kemudian bagaimana kita mendekat kepada Tuhan itu kata mereka, bagaimana ya seperti ya prakteknya orang-orang Yunani ya, prakteknya orang-orang Yunani zaman dahulu ya, ketika mereka tidak mengindahkan ya ya syariat Nabi sebelumnya ya, tuntunan Nabi sebelumnya, akan tetapi kemudian mereka mikir sendiri menggunakan filsafat dan sebagainya untuk mencari tahu ya hakikat Tuhan kemudian dan seterusnya, maka kehidupan setelah yang ada di dunia ini, apakah ada kehidupan setelahnya, mereka akan tersesat dan mereka telah tersesat. Nah, jadi itulah ketika kita mencari atau menginginkan sesuatu akan tetapi tidak melalui jalan yang benar. Jalan yang benar untuk mengetahui hal itu adalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, melalui jalan wahyu. Kemudian pensyarah Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, لِأَنَّ الْعِلْمَ عَلَى قِسْمَيْنِ, karena ilmu syar'i itu ada dua jenis. Al-awwal, مَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ الْأَعْيَانِ فَلَا يُؤْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ وَهُوَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ الدِّينُ إِلَّا بِهِ. Jenis yang pertama dari ilmu syar'i adalah ya ilmu yang wajib bagi setiap orang dari kaum muslimin, fardu ain. Fala yu'dharu ahadun bijahlihi, maka setiap orang yang tidak tahu tidak diberikan uzur ya, wa huwa ma laistaqimu dinu illa bih. Ini adalah ilmu yang tidak akan tegak agama itu kecuali dengannya. Ya tentunya kecuali misalnya ketika orang tersebut baru masuk Islam di daerah yang tidak ada kaum muslimin sama sekali, dan ini sangat mungkin ya, apalagi di zaman ini di mana seseorang bisa mengetahui tentang Islam walaupun dia hanya duduk-duduk di rumahnya. Di seluruh misalnya daerahnya atau di negerinya misalnya tidak ada kaum muslimin sama sekali, akan tapi di zaman ini sangat mungkin seseorang bisa mendapatkan hidayah Islam walaupun dia cuma duduk-duduk di rumahnya. Karena apa? Karena dia bisa mencari ilmu, bisa mendapatkan ilmu tersebut dari ya media komunikasi yang ada saat ini, alhamdulillah. Maka ya, ketika misalnya seseorang tersebut ya baru masuk Islam kemudian tidak tahu perincian-perincian sesuatu yang termasuk al-ma'lum minad din bid-darurah, seperti misalnya ya al-ma'lum minad din bid-darurah itu ya, yang dimaksud adalah perkara aksiomatik dalam agama yang itu pasti diketahui oleh seluruh kaum muslimin ya, seharusnya ya normalnya seawam-awamnya seorang muslim pasti tahu hal tersebut. Akan tetapi ketika kasusnya orang tadi misalnya dia tumbuh dan tinggal dan besar di negeri yang seluruhnya ya orang kafir misalnya, kemudian dia baru masuk Islam karena mendapatkan hidayah dan ilmu dari internet misalnya, kemudian sebagian perkara aksiomatik dalam agama yang orang awam muslim aja tahu gitu ya, bisa jadi dia tidak tahu, seperti misalnya haramnya zina misalnya atau haramnya mencuri, karena bisa jadi di urf di negaranya itu ya atau di negerinya atau di daerahnya itu adalah hal yang biasa, bisa jadi. Maka orang seperti ini ya mendapatkan uzur bil jahl. Mithlu arkanil islamil khamsah allati hiya asyhadatan wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan وحج بيت الله الحرام لا يجوز للمسلم ان يجهلها بل لا بد ان يتعلمها. Seperti misalnya ya rukun Islam yang 5 yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan salat, kemudian bayar zakat, kemudian ya melaksanakan puasa Ramadan, kemudian melaksanakan menunaikan ya ibadah haji ke Baitullahil Haram. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak mengetahui perkara-perkara ini, balla budda ayata'allamaha, akan tetapi wajib bagi mereka ya untuk mempelajarinya ya. Wajib bagi dia untuk mempelajarinya karena ini termasuk fardhu ain ya, dan pensyarah telah sebutkan, telah jelaskan di sini rukun Islam yang 5 itu termasuk ya fardhu ain, tentunya hajjul baitillahil haram bagi yang mampu, shaum ramadan bagi yang mampu, semuanya tentunya bagi yang mampu. Ita uzaka bagi yang mampu ketika dia sudah punya harta yang melebihi nisab ya. Maka rukun Islam yang 5 itu fardu ain tentunya seperti yang telah kita sebutkan tadi ya, bagi ketika seseorang itu mampu. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Li'anna ta'alluma ma'na shahadatain innama huwa ta'allumul aqidah. Ya, ini pelajaran yang penting. Yaitu apa? Mempelajari makna dari dua kalimat syahadat itu pada hakikatnya adalah mempelajari ilmu akidah. Ya. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari sini bahwa keseluruhan akidah itu ya pada hakikatnya kita sedang mempelajari makna kalimat dua kalimat syahadat. Keseluruhan bidang akidah yang besar, ya, yang luas itu, yang banyak penjabarannya dan pembahasannya, masailnya, semuanya kalau mau disimpulkan itu hendak menjelaskan makna dua kalimat syahadat. Ya, oleh karena itu, karena dua kalimat syahadat disebutkan pertama kali, rukun Islam yang pertama, maka seseorang harus ya wajib memperhatikan masalah akidah. Wajib untuk mempelajari masalah akidah. Jangan seperti sebagian duat ya yang berkata belajar akidah itu tidak penting. Bahkan kata akidah itu tidak ada di Al-Quran. Ya. Ketika belajar akidah, yang ada justru malah gontok-gontokan, malah ribut sama sesama kaum muslimin. Itu perkataan sebagian mereka. Kita katakan, kita belajar akidah bukan untuk ribut-ributan dengan yang lain, akan tetapi untuk mempelajari dua kalimat syahadat. Ya, walaupun kata ya misalnya istilah akidah misalnya tidak ada di Al-Qur'an, akan tetapi keseluruhan Al-Qur'an ya itu isinya tentang ya, akidah ya, tentang makna dua kalimat syahadat, tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu keseluruhan Al-Qur'an isinya semuanya demikian. Ya, maka betapa ngawur kalau kita berkata bahwa ya, tidak perlu belajar akidah, tidak perlu ya, karena ya, itu akan ya membuat ya ribut dengan sesama kaum muslimin dan sebagainya. Maka ini adalah kesalahan. Ya. Akan tetapi ya, yang wajib bagi kita adalah kita mempelajari makna dua kalimat syahadat tersebut, mempelajari ilmu akidah, kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, berdakwah, mendakwahkan akidah tersebut. Kalau misalnya diterima maka alhamdulillah, kalau tidak diterima maka ya terus berdakwah. Ya ta'allamul muslim al-aqidah min ajlil amal biha. Nah, ini yang disebutkan oleh pensyarah. Seorang muslim mempelajari akidah itu dalam rangka untuk mengamalkannya. Ya, bukan dalam rangka untuk berdebat atau ngajak ribut gitu ya, tapi untuk mengamalkannya. Jadi ketika seseorang tidak mempelajari akidah atau kemudian malah mendakwahkan, udah gak usah belajar akidah, kita belajar nahwu saja, kita belajar balaghah saja, kita belajar tafsir saja, tafsir dengan balaghah, udah bidang anak itu saja, tidak mau mendakwahkan akidah, tidak mau mengajarkan akidah, ada khata, ya ini khata manhaji, ini kesalahan, ya kesalahan secara manhaj. Jadi kita belajar akidah dalam rangka untuk mengamalkannya. Tidak kita bayangkan kalau kita tidak belajar akidah, ya bagaimana kita bisa beramal, bagaimana kita bisa berkeyakinan dengan benar, bagaimana kita meyakini tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, tentang misalnya qada dan qadar dengan benar. Wa ta'allamu ma yadduha min ajli ayyatajannabahu, dan kita mempelajari ya lawan dari akidah yang benar dalam rangka untuk menghindarinya. Ilmu akidah kita juga mempelajari tentang kesyirikan, ya, tentang kekufuran, tentang pembatal-pembatal Islam. Kita mempelajarinya dalam rangka untuk ya menjauhinya. Bukan dalam rangka untuk ngecap orang atau membuat judgement terhadap orang begitu ya. Akan tapi kita mempelajarinya dalam rangka untuk menjauhinya dan supaya orang lain juga menjauhinya. Ya, dalam mereka kita memberikan nasihat kepada mereka atau ya reminder, tazkirah kepada mereka. Ya, maka itulah tujuan utama kita mempelajari akidah. Itulah tujuan utama kita mempelajari tentang kesyirikan, kekufuran, nawaqidul Islam, batal keislaman dan seterusnya. Hadza matmu'un syahadatain. Maka ini semua adalah ya, kandungan dari dua kalimat syahadat. Kadzalika yata'allamu arkanas shalah wa syurutas shalah wa wajibatis shalah wa sunanas shalah. Maka demikian pula seorang muslim itu wajib untuk mempelajari rukun-rukun salat, syarat-syarat salat ya, kemudian kewajiban-kewajiban dalam salat, kemudian juga sunnah-sunnah salat. Yata'allamu bitafsil hadhihi al-umura, dia mempelajari secara terperinci perkara-perkara ini ya, perkara ini dipelajari secara terperinci di ilmu fiqh, di ilmu fikih. Laisa mujarrad annahu yusalli wa huwa la ya'rifu ahkamas shalah ya, tidak boleh bagi dia hanya sekedar ya salat, akan tapi dia tidak mengetahui hukum-hukum salat. Kaifa ya'malul insanu 'amala wa huwa la ya'lamu hadzal 'amal alladhi yu'addi. Bagaimana seseorang itu bisa melakukan sebuah amalan ketika dia tidak mengetahui amalan tersebut yang dia lakukan tersebut. Ya, pasti bisa jadi bahkan kemungkinan besar dia akan terjatuh pada kesalahan. Ya. Kaifa yu'addi sholata wa huwa jahilun bi ahkamiha. Bagaimana dia bisa melaksanakan sholat sementara dia jahil terhadap hukum-hukum sholat. Bisa jadi dia melupakan sesuatu, melupakan ya wajib sholat kemudian tidak sujud sahwi misalnya. Maka ini sesuatu yang ya yang tidak boleh bagi kita untuk ya ya meremehkannya. Wajib bagi kita setelah mempelajari akidah juga mempelajari ilmu fikih yang berkaitan dengan ya ibadah yang disebut di rukun Islam tersebut, yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Iya. Ilmu fikih itu luas, ya, ilmu fikih itu luas, akan tetapi ya, bagian pertama dari ilmu fikih, karena ilmu fikih itu dibagi menjadi empat, ya, rukun ibadat, bagian ibadat, kemudian bagian muamalat, kemudian bagian munakahat, ya, kemudian bagian jinayat. Yang pertama ibadat, masalah-masalah ibadah, kemudian yang kedua muamalat, masalah-masalah muamalah, kemudian yang ketiga munakahat, masalah-masalah nikah. Kemudian yang keempat jinayat, masalah-masalah tentang kriminalitas, hukuman had dan seterusnya. Maka bagian pertama dari ilmu fikih masalah ibadat itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya ya, supaya ketika dia melaksanakan ya ibadah yang terkandung dalam rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji, maka dia melaksanakannya dengan benar. Falabudda ay ta'allama ahkamas shalah wa mubtilatis shalah labudda min ta'allumi hadza. Maka tidak boleh tidak bagi dia ya untuk mempelajari, dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum salat, pembatal-pembatal salat ya, labudda min ta'allumi hadza. Tidak boleh tidak baginya untuk mempelajari hal ini. Kadzalika yata'allamu ahkamaz zakah wa yata'allamu ahkamas shiyam wa yata'allamu ahkamal hajj. Fa idza arada ay yahujja wajib alaihi ta'allamu ahkamil haji wa ahkamil umrah min ajli an yuaddi hadhihi al-ibadati 'ala al-wajhi al-mashru'. Ya, demikian pula dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum zakat, hukum-hukum puasa, hukum-hukum haji. Jika dia ya hendak naik haji, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukum haji dan hukum-hukum umrah supaya dia bisa melaksanakan perkara ibadah ini dengan tata cara yang benar, tata cara yang disyariatkan. Maka ya sebagaimana ketika kita misalnya ketika kita mau naik haji atau umroh, maka biasanya orang mempelajari tata cara manasik haji, umroh, itu bagus ya, itu wajib bahkan. Demikian pula ketika kita sebelum puasa Ramadan kemarin, wajib bagi kita untuk mempelajari hukum tentang puasa Ramadan supaya ibadah puasa kita bisa dilaksanakan dengan benar. Ya, demikian pula ketika kita memiliki harta, kemudian sudah melebihi ini, sop wajib bagi kita untuk mempelajari tentang zakat. Ya, supaya kita bisa melaksanakan rukun Islam tersebut, ya. Wa hadzal qism la yu'dzaru ahadun bi jahlihi wa huwa ma yusamma bil wajibil 'aini 'ala kulli muslim. Jenis yang pertama ini yaitu ya jenis yang fardu 'ain ini, la yu'dzaru ahadun bi jahlihi. Seseorang tidak diberikan uzur kalau dia tidak tahu. Ya. Dalam kondisi normal maksudnya. Ya. Dalam kondisi dia muslim, tinggal di negeri muslim, ya, fasilitas untuk mengetahui hal ini, ya tidak kepikiran ada orang Muslim yang tinggal di negeri Muslim, di lingkungan Muslim, kemudian nggak tahu bahwa sholat wajib misalnya, itu nggak kepikiran oleh kita, ya sangat tidak masuk akal. Itu maksudnya bahwa ini adalah termasuk perkara yang aksiomatik, sifatnya aksiomatik, sudah patennya begitu. Orang-orang pasti seawam-awamnya harusnya sudah tahu masalah ini. Seawam-awamnya harusnya orang itu tahu bagaimana cara sholat yang benar. Ya, seawam-awamnya orang itu sudah tahu harusnya cara ya bayar zakat yang benar, kemudian puasa Ramadan yang benar, harusnya begitu. Jadi, ya ketika dia tidak tahu maka dia berdosa. Itu maksudnya dari la yu'dzaru ahadun bijahlihi. Ya. Dia tidak diberikan uzur, yakni dia berdosa kalau dia tetap tidak tahu padahal dia tinggal di negeri Muslim sejak kecil bisa jadi begitu kan. Maka itu ketidaktahuannya disebabkan oleh ya kemalasan dia untuk belajar agama dan ya ketidakperhatiannya terhadap agamanya. Maka inilah yang dimaksud dengan wajib aini, fardu ain ala kulli muslim. Al-qism tsani min aqsamil ilm fa huwa ma zada an dzalik min al-ahkam syar'iyyah. Maka jenis kedua dari ilmu, yakni ilmu syar'i, itu adalah sesuatu yang ekstra dari yang disebutkan tadi, berupa ya, hukum-hukum syar'i yang ekstra. Maksudnya adalah tata cara atau hukum-hukum syar'i yang dibahas di ilmu fikih yang ekstra, yang bukan yang selain yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, haji, ya maka itu semuanya adalah hal ekstra. Allati tahtaju al-ummah bimajmu'iha wa qad la yahtaju kullu ahadin bi'ainihi, ya mithla ahkamil bai' wa ahkamil mu'amalat wa ahkamil awqaf wal mawarith wal wasaya wa ahkamil ankihah wa ahkamil jinayat hadhihi la budda minha lil ummah. Jadi hukum-hukum syar'i selainnya, selain yang disebut di rukun Islam tadi, itu dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan, akan tetapi bisa jadi tidak dibutuhkan oleh setiap orang. Ya. Secara perorangan bisa jadi ada orang yang enggak butuh, akan tetapi secara kalau kita melihat umat Islam secara keseluruhan butuh. Ya. Maka yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Kalau kita melihat keseluruhan kaum muslimin, ya umat Islam, apakah mereka butuh terhadap ilmu ini? Butuh. Akan tetapi perorangannya, perseorangannya bisa jadi ya bisa jadi ada orang yang tidak butuh. Seperti misalnya ahkamil bai', hukum-hukum tentang jual beli. Ya. Wa ahkamil muamalah, hukum-hukum muamalah. Maka di sini yang harus kita jelaskan di sini ya, setiap orang yang mau untuk melaksanakan praktek jual beli, maka dia wajib untuk ya menjadi wajib bagi dirinya untuk mengetahui hukum-hukum tentang jual beli supaya dia tidak terjebak pada jual beli yang haram, pada riba, pada ghoror dan seterusnya. Akan tetapi bisa jadi ada orang yang tidak butuh untuk jual beli. Misalnya dia masih kecil, sudah baligh tapi masih kecil gitu ya. Jadi walaupun ini ya termasuk hal yang langka sekali ya, orang ketika sudah baligh ya pasti dia melakukan transaksi jual beli ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan pun bahwa semua orang ya di zaman ini pasti ya berhadapan dengan transaksi jual beli, maka yang dimaksud dengan ahkamil bai' di sini maksudnya adalah perincian-perincian hukum yang dakik, yang terperinci. Itu tidak wajib dipelajari oleh semua orang, akan tetapi cukup dipelajari oleh sebagian orang saja yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajarinya, ya. Kemudian mereka mengajarkannya secara global, gitu ya. Jadi setiap orang yang mau, jadi singkatnya, ringkasnya, setiap orang yang mau melakukan transaksi jual beli, dia harus mempelajari, dia harus memastikan, minimal bertanya kepada orang yang berilmu, ya apakah transaksinya halal atau haram. Akan tapi untuk mempelajari secara terperinci ya, mempelajari ya syarat baik, kemudian ya buyuk muharramah, jual beli yang haram terperinci apa saja dan sebagainya, syarat-syaratnya, kemudian perbedaan pendapat di kalangan ulama, dalil-dalilnya dan sebagainya, maka ini tidak diragukan lagi, ini tentunya ya tentunya termasuk perkara yang fardu kifayah. Demikian pula hal yang sama bisa kita katakan bahkan terhadap hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, puasa dan haji. Kalau sudah masuk dakik, yang dakik-dakik gitu, yang masuk yang detil-detil, rinci-rinci, maka itu tentunya tidak semua orang diwajibkan untuk mempelajarinya, ya. Jadi karena itu hanya bisa dipelajari oleh orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan fasilitas untuk mempelajarinya, ya. Dia bisa dimudahkan oleh Allah untuk ya mengetahui bahasa Arab, paham bahasa Arab, kemudian dapat guru yang bisa mengajarkannya dengan baik. Maka ya hukum-hukum yang terperinci seperti itu bisa kita katakan juga berlaku bagi bahkan untuk masalah ibadah salat, zakat, puasa dan haji. Wa ahkamil muamalat wa ahkamil auqaf wal mawarits wal wasaya, ya, hukum-hukum mempelajari hukum tentang masalah wakaf, warisan, wasiat, maka ini tidak wajib bagi setiap orang. Ini dalam rangka taisir, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka Allah memudahkan. Ya, kalau kita bayangkan misalnya hukum-hukum seperti ini yang terperinci, ya, terutama hukum waris, ya, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya, maka ini tentunya masyaqqah. Wa ahkamil anqiyah, hukum-hukum tentang ya pernikahan, wa ahkamil jinayat, tentang kriminalitas, hadhihi labudda minha lil ummah. Ya, mengetahui hukum-hukum semua ini wajib bagi umat Islam secara keseluruhan. Lakin la yajibu ala kulli fardin minal umma ay yata'allamaha, bal idza ta'allamaha may yahsulu bihil maqsudu minal ulama kafa hadza. Ya, akan tetapi ya tidak wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, hukum-hukum ini, ya tidak wajib bagi setiap orang di kalangan kaum muslimin. Ya, tidak wajib bagi mereka, akan tetapi jika ya ada orang-orang yang berilmu, ada ulama yang mempelajarinya dan itu yahsulu bihil maqsud. Ini catatan yang penting untuk kita garis bawahi, yahsulu bihil maqsud, yaitu tujuan sudah tercapai. Yani jumlah orang yang mempelajarinya itu ketika itu sudah mencukupi, maka ya itu tidak orang-orang lain yang tidak mempelajarinya tidak berdosa. Tetapi ketika hanya sedikit orang yang mempelajarinya, sehingga masih kurang, masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hukum tersebut, ya seperti misalnya ya kalau kita ya misalkan ya jumlah ulama yang bisa yang berbahasa Arab, ya, ulama ya mereka dari kalangan orang-orang Arab ya, atau ya, minimal mereka tidak berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Ketika mereka jumlahnya, walaupun mereka jumlahnya banyak untuk mempelajari hukum-hukum ini, ya, mereka mungkin dalam hukum-hukum ini jumlahnya banyak, akan tapi mereka orang Arab, tidak bisa mengajarkan kepada orang Indonesia, orang yang awam. Nah, ada sebagian orang Indonesia bisa paham bahasa Arab, sehingga bisa belajar kepada mereka, akan tapi banyak orang Indonesia yang belum mengetahui bahasa Arab. Sehingga apa? Tetap wajib bagi ada orang Indonesia yang harus mempelajari hukum tersebut dalam rangka dia mengajarkan kepada orang-orang Indonesia lainnya. Kalau ini la yahsulu bihil maqsud, kalau ini masih belum tercapai ya tujuan ini atau target ini, maka orang Indonesia lain yang tidak mau belajar padahal dia mampu berdosa. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah sudah mencukupi? Ya, kalau kita melihat kondisi realita wallahu a'lam bisa jadi belum mencukupi. Ya, masih kita butuhkan kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat dan motivasi untuk mempelajari ilmu agama. Supaya apa? Supaya nanti dia menjelaskan kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain sehingga ya yahsulu bihil maqsud. Sehingga tujuannya, targetnya bisa tercapai. Itu mengapa penuntut ilmu wajib untuk semangat dakwah. Penuntut ilmu wajib untuk semangat dakwah. Mengapa? Karena dia mempelajari ilmu dakik-dakik, rinci-rinci, terperinci, ilmu fikih sampai terperinci, nahwu, sharaf, bisa jadi balaghah, kemudian tafsir, hadis, mustalah hadis. Ini dalam rangka tujuannya apa? Untuk menggugurkan ya target ini, yakni fardu kifayah. Kalau misalnya dia malah tidak berdakwah, maka dia ala khilafil maqsud, ala khilafil ghayah, ya, tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Harusnya dia belajar untuk apa? Untuk umat kaum muslimin yang berbahasa Indonesia, yang tidak bisa mendengarkan kalam ulama berbahasa Arab secara langsung, Nah, ulama berbahasa Arab, alhamdulillah banyak, walaupun kita katakan tetap masih sedikit dibandingkan di zaman dahulu, zaman salaf. Akan tetapi, ya orang tulab, orang Indonesia, wajib sekarang bagi dia untuk mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya semampu dia, gitu ya. Entah itu lewat tulisan atau lewat, kalau misalnya dia sudah mampu untuk ngajar, maka dia harus ngajar. Tapi kalau dia belum mampu, belum mencapai marhalahnya untuk menjadi pengajar, dia bagikan dengan cara tulisan, dengan cara, kalau di zaman ini bisa jadi pakai poster Instagram gitu ya. Maka daripada Instagram kita dipenuhi oleh hal-hal gak jelas gitu kan, atau hal-hal yang hanya sekedar mubah, foto makanan misalnya, atau foto iseng. Akan tapi kalau misalnya kita gunakan untuk berbagi faedah, maka ya selain kita mendapatkan pahala, kita terhindar dari dosa. Kalau kita mempelajari ilmu sampai rinci, kemudian malas mendakwahkan, maka nggak tercapai, ya maksud ini nggak tercapai, sehingga diri kita berdosa. Orang lain yang nggak semangat, padahal dia mampu, dia berdosa. Kita yang sudah punya ilmunya, sudah mampu untuk berilmu, untuk menuntut ilmunya, harusnya sudah mampu untuk menyebarkannya, tapi nggak semangat, dosa. Mengapa? Karena ada ya bagian banyak kaum muslimin di Indonesia yang butuh ilmu ini. Ilmu ini jangan disimpan pada hanya pada kita sendiri. Kalau kita simpan sendiri dosa. Ya. Maka Anda tekankan sekali lagi di sini bahwa ya ketika penuntut ilmu tidak semangat berdakwah, itu berarti ya fa innahu ala khilafi al-ghayah, ala khilafi al-maqsud. Menyelisihi maksud sebenarnya dia harus belajar ilmu syar'i untuk apa? Selain supaya untuk mengangkat kejahilan dirinya sendiri, tapi dia juga punya tujuan lain, yaitu apa? Kewajiban yang lain, yaitu apa? Supaya kaum muslimin yang sama lisannya dengan dia, berbahasa sama dengan bahasa dia, yang tidak bisa dijangkau oleh ulama-ulama, orang-orang Arab, ya mereka butuh orang-orang seperti ini, butuh penuntut ilmu yang lisannya sama dengan lisan mereka, yang mengajarkan mereka ilmu syar'i. Liyakumu bihajatil muslimin min qada'in wa ifta'in wa ta'limin wa ghairi dzalik. Supaya orang-orang ya, yang mempelajari ilmu-ilmu yang rinci ini, supaya mereka itu bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Berupa qada', berupa ifta', berupa ya qada' ini di ya, di persidangan, ifta' berupa fatwa, ta'lim berupa pengajaran, mengajarkan ilmu syar'i. Wa ghairi dzalik. Hadza yusamma wajibal kifayah allazi idza qama bihi may yakfi saqatal ithmu 'anil baqi. Maka ini dimaksud, yang inilah yang disebut dengan wajib kifayah, fardu kifayah. Yang ketika seseorang, ketika orang-orang yang sudah mencukupi targetnya, itu sudah melaksanakannya, saqatal ithmu 'anil baqi. Maka dosa ya itu menjadi gugur dari yang selainnya. Wa idza tarakahul jami' athimu jami'an. Ketika semua orang meninggalkannya, maka semua mereka berdosa. Maka bagaimana dengan penuntut ilmu yang sudah tahu ilmunya tapi malas untuk mendakwahkan? Berdosa tidak? Berdosa. La budda lil ummah min unasin yata'allamuna hadzal qisma li'annahum bihajah ilaih. Tidak boleh tidak bagi umat min unasin yata'allamuna hadzal qism li'annahum bihajah ilaih. Tidak boleh tidak bagi sebagian orang ya di kalangan kaum muslimin untuk mempelajari jenis yang kedua ini, fardu kifayah ini, karena mereka butuh ya. Lakin ma yuqalu li kulli wahid, akan tapi tidak dikatakan kepada setiap orang, yajibu 'alaika an tatafaqqa fi hadzal abwab, wajib bagi antum ya secara person antum untuk tafakuh, untuk belajar di bab-bab ini, bab-bab yang terperinci ini. Li'annahu qad la yata'atta hadza li kulli ahad, karena bisa jadi ini enggak bisa dicerna, enggak bisa dipelajari oleh setiap orang. Ya, kemampuan orang berbeda-beda, ya. An-nasu ma'adin, orang manusia itu seperti barang tambang yang bervariasi. Sehingga wa inna ma yahtassu hadza bi ahli al-qudrah wa ahli al-istita'ah min al-ummah. Akan tetapi ya perkara-perkara yang rinci, hukum-hukum yang rinci seperti ini, ya, hukum yang rinci tentang jual beli, muamalat, ya pernikahan, jinayat dan seterusnya, itu yahtassu hadza bi ahli al-qudrah. Ini hanya bisa dipelajari, bisa digapai oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan di situ. Ya, wa ahlil istita'ah, yang memang bisa dimudahkan oleh Allah, punya fasilitas untuk ya untuk mempelajarinya. Wa li'annahu idza ta'allama hadza ba'dul ummah qama bil wajib bi khilafil qism al awal fa kullu wahidin mas'ulun anhu fi nafsihi. Ya. Dan karena ketika sebagian orang saja di kalangan kaum muslimin yang sudah mempelajari hukum-hukum itu, maka kewajibannya sudah tertunaikan. Azan misalnya. Ya, azan itu wajib bagi kaum muslimin secara keseluruhan di daerah itu. Wajib bagi mereka untuk mengumandangkan azan. Akan tetapi ya tidak wajib bagi setiap orang. Kalau setiap orang wajib nanti ya ngantri. Akan tetapi cukup satu saja ya. Cukup satu saja maka itu sudah mencukupi dan kewajiban tertunaikan. Bikhilafil qismil awal fa kullu wahidin mas'ulun anhu fi nafsihi. Akan tapi jenis yang pertama ya, yang fardu ain, setiap orang itu mas'ul, setiap orang itu mas'ulun anhu fi nafsihi. Nanti akan ditanyakan. Jadi dia bertanggung jawab ya, dia memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Li'annahu la yumkinu an ya'mala hadhil a'mal illa an ilmin. Karena tidak mungkin bagi dia untuk mengamalkan amalan-amalan ini, ya, yang dimaksud amalan ini maksudnya adalah salat, zakat, puasa, haji, kecuali di atas ilmu. Walihadza qala asy-syekh yajibu 'alaina wa lam yaqul yajibu 'alal muslimin aw yajibu 'ala ba'dihim. Bal qala yajibu 'alaina ay 'ala kulli wahidin minna wujuban 'ainiyyan. Oleh karena itu Syekh berkata, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wajib bagi kita. Dan beliau tidak berkata wajib bagi kaum muslimin atau wajib bagi sebagian dari mereka. Bal qala yajibu 'alaina, akan tapi beliau berkata wajib bagi kita, ay 'ala kulli wahidin minna wujuban 'ainiyyan, yakni wajib bagi setiap dari diri kita wujuban 'ainiyyan secara fardu ain. Wa lin'lama aidan qabla dukhuli fil masail anna al murad bil ilmi alladhi yajibu 'ala al ummati imma wujuban 'ainiyyan aw kifaiyan annahu al ilmu syar'i alladhi ja'a bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui juga sebelum kita memasuki permasalahan-permasalahan berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah yang wajib, ilmu yang dimaksud dengan ilmu yang wajib diketahui oleh baik perseorangan atau oleh umat secara keseluruhan, ya, baik itu fardu ain atau fardu kifayah, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Alladzi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syar'i yang itu ya datang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Ya, maka itu adalah ilmu syar'i. Dan ini sebagaimana yang kita telah jelaskan di ya tadi, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ammal ilmu dunyawi. Ka ilmi as-sina'at wal hiraf wal hisab wal riyadhiyat wal hadasah. Adapun ilmu-ilmu duniawi seperti ilmu tentang industri, manufaktur, wal hiraf, kerajinan tangan, bikin mebel, bikin kursi, meja, lemari dan seterusnya. Wal hisab, ilmu hitung, perhitungan, aritmatika, ya, ngitung. Ini bisa juga dimaknai ya akuntansi dan seterusnya. Wal riyadhiyat, matematika, wal hadasah, teknik, engineering gitu ya. Fisika tidak disebut di sini, tidak apa-apa ya. Fahadhal ilmu mubahun, yubahu ta'allumuhu wa qad yajibu idha htajatil ummah ilai. Maka ini adalah ilmu yang mubah, dibolehkan mempelajarinya. Wa qad yajibu idha htajatil ummah ilai. Bisa jadi wajib ketika umat itu butuh. Pertanyaannya, apakah umat itu butuh? Nah, dalam banyak waktu, dalam sebagian besar waktu, apalagi di zaman ini, umat itu butuh ya terhadap ilmu-ilmu ini. Seperti misalnya contoh yang paling gampang sekarang ya, sedang ada pandemi corona, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari muka bumi. Ya, maka kaum muslimin bahkan seluruh manusia membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan hal ini. Ya, tidak hanya ilmu kedokteran akan tapi ilmu jadi ilmu biologi, ilmu kimia dan seterusnya, farmasi dan fisika ya, tentunya tidak boleh kelewatan ya. Karena sebagian treatment menggunakan ya sinar ultraviolet yang ya itu dibahas di majelis lain. Yajibu 'ala ma yastati'u lakin laisa huwa al-'ilmu al-maqsud fil Qur'ani wa sunnah والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي. Maka yajibu ala man yastati. Ya, wajib bagi orang yang mampu, akan tapi laisa huwa al-ilmu al-maqsud. Jadi wajib bagi orang yang mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu duniawi ini, ketika itu dibutuhkan oleh umat, bisa jadi hukumnya malah menjadi wajib. Ya. Dan yang dimaksud dengan wajib ini sama seperti yang kita sebutkan tadi, ketika belum maksud tercapai, target tercapai, maka itu wajib. Dan ketika umat butuh, walaupun itu ilmu duniawi, ya, engineering misalnya atau kedokteran atau ilmu-ilmu lainnya, ketika ya umat butuh, sedangkan jumlah orang yang mempelajarinya belum cukup, ya, maka bisa jadi berdosa. Ya, orang yang tidak mau mempelajari padahal dia mampu, berdosa. Tetapi ya ketika itu sudah mencukupi kebutuhan kaum muslimin, ya, tercukupi, maka ya saqatal ismu 'anil baqin, maka dosa menjadi gugur dari yang selainnya. Akan tetapi ilmu duniawi yang seperti ini laisa huwal ilmul maqsud, itu bukanlah ilmu yang dimaksudkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan ilmu yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis beliau, al ulama warasatul anbiya, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memiliki ilmu tersebut adalah pewaris para nabi? Ilmu syar'i. Ya, al-murad al-ilmu syar'i. Jadi walaupun ilmu dunia bisa jadi wajib, bisa jadi sangat penting, akan tetapi ketika ilmu disebutkan di dalil, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya. Wa ammal ilmu dunyawi faman jahilahu fala isma alaihi. Adapun ilmu duniawi, maka kalau orang itu enggak tahu tentang ilmu dunia tersebut, maka enggak berdosa. Ini hukum asalnya enggak berdosa. Nah, misalnya seperti Anda, misalnya Anda belajar fisika. Kalau Anda tidak tahu tentang kimia, maka Anda tidak berdosa. Ya, kalau Anda tidak tahu misalnya tentang sosiologi, maka Anda tidak berdosa. Wa man ta'allamahu fahuwa mubahun lah. Kalau dia mempelajarinya, maka itu boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Wa idza nafa'a bihi al-ummah fa huwa ma'jurun 'alaihim musabun 'alaihi. Dan ketika dia mempelajarinya, hukum asalnya mubah. Tapi ketika dia memberikan manfaat kepada ya umat, kepada orang lain, maka dia berpahala dan dia diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau mata al-insan wa huwa yajhalu hadha al-'ilma lam yu'akhadh 'alaihi yawm al-qiyamah. Ketika seseorang itu meninggal kemudian dia tidak tahu ilmu duniawi tersebut, lam yu'akhaf alaih yawm al-qiyamah, dia tidak dihukum di hari kiamat kelak. Lakin man mata wa huwa yajhalul ilma syar'i khususan al-ilma daruri fa innahu yus'alu anhu yawm al-qiyamah. Akan tetapi orang yang meninggal sedangkan dia tidak tahu tentang ilmu syar'i, khususnya ilmu daruri, ilmu yang wajib diketahui oleh dia secara fardu'ain, ilmu yang termasuk al-ma'lum minad-din bid-darurah, ilmu yang termasuk perkara aksiomatik dalam masalah agama yang kita sebutkan tadi, seawam-awamnya orang muslim harusnya tahu masalah itu. Ketika dia tidak tahu, fa innahu yus'alu anhu yaumal qiyamah, maka dia akan ditanya nanti di hari kiamat, lima lam yata'allam tata'allam, kenapa engkau tidak mempelajarinya dulu, lima lam tas'al, kenapa dulu engkau tidak bertanya, alladhi yaqulu idza wudi'a fi qabri rabbi Allah wal islam dini wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza yanju. Ya, orang yang berkata ketika dia diletakkan di dalam kuburnya, Rabbku adalah Allah, Islam adalah dinku, adalah agamaku, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini selamat. Yuqalu lahu min aina hasalta hadza, yaqul qara'tu kitab Allah wa ta'allamtuhu. Ditanyakan kepada dia, dari mana engkau bisa mengetahui tentang hal ini? Ya, maka dia berkata, aku membaca kitab Allah dan aku mempelajarinya. Amma allazi a'radu an dhalik fa innahu idza su'ila fi qabrihi fa innahu yaqul ha la adri. Adapun orang yang berpaling dari mempelajari ilmu syar'i ketika semasa hidupnya, maka ketika dia ditanyakan di kuburnya, dia akan berkata ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu, aku mendengar manusia berkata sesuatu kemudian aku mengatakannya juga. Ya, hadza yu'ajju 'alaihi qabruhu nar, yu'ajjaju 'alaihi qabruhu naron, maka kuburnya nanti akan ya dibakar, dikobarkan api di dalam kuburnya. Wal iyadzu billah yudayyaqu 'alaihi fihi hatta takhtalif adra'u, kemudian kuburnya itu akan disempitkan sehingga tulang rusuknya kemudian menjadi remuk. Wa yusbihu fi hufratin min hufarin nar, kemudian menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Wal iyadzu billah. Nas'alullah salama wal afiyah li'annahu madara wa la tala, karena dia itu tidak madara wa la tala, karena dia tidak mengetahui dan dia tidak mengikuti jalannya kaum muslimin. Fayuqalulah, la daraita wa la talaita aw la talawata. Dikatakan kepadanya, engkau tidak mengetahui dan tidak pula engkau mengikuti jalannya kaum muslimin. Fahuwa lam yata'allam wa lam yaqtadi. Maka dia tidak mempelajari ilmu syar'i dan juga dia tidak meneladani ahlul ilm. Wa inna ma huwa da'i. Akan tapi dia da'i fi hayati. Orang yang menyanyiakan hidupnya, orang yang tersesat dalam hidupnya. Bahadza allazi ya'ulu ila syaqa. Maka inilah orang yang akan mengarah kepada, akan menuju kepada ya asyqa, penderita. Wal iyad billah. Wa qaluhu al ilm hadha huwa al ilm syar'i al matlub minna jama'atan wa afradan. Maka yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang diwajibkan bagi kita secara jamaah maupun secara afrad, secara keseluruhan ataupun secara individual. Wa huwa ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatih. Yang dimaksud ilmu syar'i adalah mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifatu haqqihi 'alaina wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lah. Fa awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi huwa ma'rifatu rabbihi 'azza wa jalla wa kayfa ya'buduhu. Ya, mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita, yakni kewajiban kita kepada Allah. Wa huwa ibadatuhu, yaitu ibadah, ya ibadah, ibadah kepada Allah itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah atas kita. Ibadatu wahdahu la syarikalah, beribadah kepada Allah ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi huwa ma'rifatu rabbihi 'azza wa jalla. Maka awwalu ma yajib, kewajiban pertama yang wajib bagi seorang hamba itu adalah mengetahui Rabbnya Azza wa Jal wa kaifa ya'budu, dan bagaimana beribadah dengan benar, ya bagaimana beribadah dengan sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awwalul wajibat ini termasuk perkara yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Awwalu ma yajib, sesuatu yang wajib yang pertama, suatu yang pertama kali atau kewajiban yang pertama kali ya atas seorang hamba itu menurut ahli sunnah adalah la ilaha illallah, ya memahami makna la ilaha illallah, kemudian memahami bagaimana melaksanakannya, menerapkannya. Itu mengapa di sini Syekh berkata, Syekh Al-Fauzan rahimahullah, ma'rifatu rabbi azza wajalla wa kaifa ya'budu, ya mengetahui tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah. Maka ini adalah awalul wajib inda ahli sunnah. Akan tapi awalul wajib inda ahli bid'ah itu adalah ya terutama mutakallimin, mereka berkata bahwa kewajiban pertama bagi seorang hamba itu adalah an-nadhar. Ya, nah ada sebagian pendapat mereka juga berbeda-beda versi, akan tapi ya secara umum mereka berkata an-nadhar. Nadhar di sini maksudnya adalah mikir. Mikir tentang ya eksistensi Allah, harus mikir tentang ayat dari ayat-ayat kauniyah, ya kemudian mikir juga dari yakni menjalankan logika dan menjalankan nazar nazar wa nazar huwa al-fikr fi hal al-manzur fi ya nazar sebagaimana di kitab Mukhtasar Tahrir Nazar itu adalah huwa al-fikr fi hal al-manzur fi berpikir nazar itu berpikir ya fi hal al-manzur fi memikirkan atas sesuatu yang dia pikirkan yakni itu kewajiban pertama. Jadi wajib bagi dia untuk mikir Allah itu ada atau tidak. Dia harus mikir. Kalau dia tidak mikir maka Islamnya bagi sebagian mereka mereka berkata tidak sah. Oleh karena itu kalau orang Baduy kemudian masuk Islam maka mereka akan berkata emang dia sudah mikir ya atau maka akan diragukan keislamannya wal'iazubillah. Jadi ini kewajiban pertama inda ahli bid'ah dan tentunya ini adalah berbeda, bertentangan, bahkan ya bukan hanya berbeda, akan tapi bertentangan dengan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan Islam kepada ahlul kitab, apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya, ajarkanlah mereka tentang la ilaha illallah, ajarkanlah mereka tentang akidah, yakni kalimat syahadat la ilaha illallah maknanya secara umum, kemudian ya maknanya bagaimana kita menerapkannya, itulah kewajiban pertama, itulah hal yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka dari hadis ini dan hadis-hadis lainnya kita dan dalil-dalil lainnya tidak hanya hadis, begitu pula ayat, ya, ahli sunnah menyimpulkan bahwa awal wajib, kewajiban pertama itu adalah, ya, la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah dan mengamalkannya. Ya. Maka kemudian penulis, ya, berkata wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiy. Qalu huwa huwa ma'rifatullah, kaifa ya'rifu al-abdu rabbahu, ya. Perkataan penulis ma'rifatullah yaitu bagaimana seorang hamba mengetahui tentang Rabb-nya. Ya'rifu bi'ayatihi wa makhluqatihi, fa min ayatihi al-lailu wan nahar wa min makhluqatihi syamsu wal qamar kama ya'ti bayanu hadza insyaallah. Ya. Bagaimana seorang hamba itu bisa mengetahui tentang Rabb-nya? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengetahui tentang Rabb-nya dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Ya, di antara ayat Allah, di antara tanda-tanda Allah adalah al-lail wan nahar, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu adanya pergantian ya, siang dan malam. Kemudian di antara ciptaan Allah adalah matahari dan bulan, ya, sebagaimana ini akan dijelaskan nanti insyaallah. Ya'rifullaha bi ayatihi al-kauniyah wa ayatihi al-qur'aniyah. Idza qara'a al-Qur'an 'arafa Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa annahu huwa alladhi sakhara ma fi as-samawati wal ard wa annahu huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa annahu ar-rahmanur rahim. Ya, mengetahui Allah dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya al-kauniyah dan tanda-tandanya al-qur'aniyah. Ya, ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an maka dia mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah zat yang sahhara ma fis samawati wal ard, yang mengendalikan apa yang ada di langit dan bumi. Wa annahu wallazi yuhyi wa yumiit, bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala itu ya maha mampu ya atas segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Adapun perkataan sebagian ulama seperti misalnya Abu Syuja' rahimahullah di matan beliau Abu Syuja', ya. Abu Syuja' berkata, "Wa huwa 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir." Ya, jadi Abu Syuja' di mukaddimah matan beliau beliau berkata, "Wa huwa 'ala ma yasha'u qadir." Wa bi ibadihi latifun khabir. Jadi beliau berkata wa huwa ala ma yasha'u qadir. Maka kalimat seperti ini dijelaskan oleh para ulama sebaiknya tidak diucapkan ya kurang tepat ya. Tentunya kita yakni inilah di antara pentingnya untuk pentingnya atau ya butuhnya seseorang yang ya yang berilmu, kita memiliki guru yang berilmu, yang mungkin fikih dan usulnya, tapi juga lurus akidahnya sehingga bisa menjelaskan apa yang kurang tepat gitu ya dari kalam para fuqaha dan usuliyin di kitab-kitab mereka. Seperti misalnya ya ulama kita Syekh Abu Syuja rahimahullah, tentunya beliau adalah ulama besar ya, ulama yang ilmunya masya Allah, kitab beliau sangat berkah ya, dipelajari oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi, bahkan dihafalkan oleh seluruh yakni oleh kaum muslimin terutama yang memiliki perhatian dalam di mazhab Syafi'i ya. Akan tapi terkadang tentunya ulama adalah manusia, terkadang tergelincir, wajib bagi kita untuk menjelaskan ya, bagaimana yang benar gitu ya. Maka di mukadimah matan beliau ya, beliau berkata wa'ala ya wa huwa 'ala ma yasha'u qadir. Allah itu 'ala ma yasha'u qadir. Ya Allah itu atas apa yang Dia mampu ya, Allah itu Maha mampu atas apa yang Dia kehendaki. 'Ala ma yasha'u. Kalau di sini 'ala kulli syai, itu berbeda sekali ya. Jadi para ulama menjelaskan lebih baik menggunakan lafadznya sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah di sini, 'ala kulli syai qadir. Ya. Dalam rangka itu juga dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka agar kita tidak membuat ya orang yang mendengarkan kalam kita tersebut berpikir bahwa Allah hanya mampu atas apa yang Allah kehendaki saja. Ya. Jadi ya ini di antara hal penting yang wajib untuk diterangkan oleh setiap orang yang mengajarkan ilmu fikih khususan matan tersebut. Nah, wa annahu ar-rahmanur rahim fal qur'anu ya'rifu billahi azza wa jal wa annahu wallazi atau fal qur'an yu'arrifu billahi azza wa jal wa annahu wallazi an'ama 'alaina bi jami'in ni'am. Maka Al-Qur'an itu bisa ya mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi an'ama 'alaina bi jami'in ni'am. Allah adalah zat yang memberikan kita kenikmatan dengan seluruh kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Wa annahu wallazi khalaqana wa razaqana fa idza qara'tal qur'ana 'arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'ali. Bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita dan memberikan kita rizki. Ketika ya engkau membaca Al-Qur'an, 'arafta rabbaka. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka engkau mengetahui tentang Rabbmu subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa idza nazarta fil kaun, arafta Rabbak subhanahu wa ta'ala annahu huwa alladhi khalaqa hadzal khalq. Ketika engkau melihat kepada ya ciptaan Allah, maka engkau akan mengetahui tentang Rabb engkau, yakni Rabbmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu huwa alladhi khalaqa hadzal khalq. Bahwa Allah adalah zat yang menciptakan makhluk ini. Wa sakhara hadzal kaun wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmi. Wa Allah adalah yang mengendalikan makhluk ini ya, dan mengatur ya, dan membuat makhluk tersebut bergerak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dengan hikmahnya dan dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilmu billahi azza wa jalla. Maka ini adalah ilmu ya tentang Allah azza wa jalla. Qauluhu wa ma'rifatu nabiyhi huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'annahu wal muballigh 'anillahi azza wa jalla wa huwa al wasithu bainana wa bain Allah azza wa jalla fi tablighir risalah. Ya, perkataan penulis mengetahui tentang nabi, maka ini adalah yang dimaksud nabi, nabiyhi, nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah yang menyampaikan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah wasithu ya, maka beliau adalah ya yang menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyampaikan risalah. La budda an ta'rifahu, ta'rifa man huwa wa ta'rifu nasabahu wa ta'rifu balada, ya, ta'rifu nasabahu wa ta'rifu balada. Yani tidak boleh tidak bagi kita untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu man huwa, mengetahui, kita harus mengetahui siapakah beliau ya, bagaimana nasab beliau, apa di mana negeri beliau. Ta'rifu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, ta'rifu kaifa bada'ahu al-wahyu. Ya, mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya memulai mendapatkan wahyu, ya, kemudian mendapatkan ya, ilmu atau wahyu atau ya Al-Qur'an, bagaimana mendapatkan ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Qur'an ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa qama bid'awati ila Allah azza wa jalla fi Makkah wal Madinah. Bagaimana beliau berdakwah kepada Allah di Makkah dan Madinah. Ta'rifu siratal Rasul sallallahu alaihi wasallam walau bi ikhtisar. Ya, engkau harus mengetahui tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun secara ringkas. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ila akhir nasab an-nabawi alladhi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ila akhir nasab an-nabawi. Ya. Maka ini adalah nasab beliau dan nasab beliau itu nyambung ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ta'rifu kaifa 'asha qabla al-bi'tsah. Dan engkau wajib untuk mengetahui bagaimana beliau itu hidup sebelum beliau itu ya diutus menjadi rasul, jadi nabi dan rasul. Wa kaifa ja'a al-wahyu min Allah azza wa jalla wa madza 'amila 'alaihi salatu wassalam ba'da bi'tsatihi. Ya, bagaimana wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan bagaimana beliau itu ya bertindak setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Ta'rifu dzalika bi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam wa la yaliku bil muslim aya jahala rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa tadba shakhsan wa anta la ta'rifu. Hadza ghairu ma'qul. Ya, wajib bagi engkau untuk ya mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk ya jahil terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana engkau mengetahui, bagaimana engkau meneladani, mengikuti seseorang sementara engkau tidak mengenalnya, tidak mengetahui tentangnya. Hadza ghairu ma'qul, ini tidak bisa di ya, dipahami. Ya, maka inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini Syarhul Usul Tsalatsah di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.